Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada pembahasan At-Targhib fi Makarimil Akhlaq pada bab anjuran berakhlak yang mulia. Pada bab ini hadis yang ke-16 ya dari bab ini ya. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhrajahu Abu Ya'la wa shahhahahu al-Hakim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat mencukupi orang-orang dengan harta kalian. Walakin liyasahum, tapi hendaknya kalian dapat mencukupi mereka dengan bastul wajh, wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Ya'la dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan akhlak yang mulia dan lebih khusus bastul wajh, berwajah yang berseri-seri ketika di hadapan sesama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini bahwa kalian tidak akan mencukupi manusia dengan harta benda kalian. Karena demikianlah keadaan kita, sekaya-kayanya kita tetap terbatas ya. Orang yang kita hadapi begitu banyak. Sehingga seandainya kita mau berbagi kepada manusia tetap tidak akan mencukupi ya, walaupun kita sebagai orang yang kaya raya. Maka kata Nabi, la tas'un nasa bi amwalikum, kalian tidak akan bisa mencukupi orang-orang dengan harta kalian. Terus bagaimana kata Nabi SAW, walakin liyasa'hum minkum bastul wajh, tapi hendaknya kalian dapat mencukupi mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Nah, jadi justru dengan ini kita dapat mencukupi mereka. Artinya kedermawanan kita kepada mereka dalam bermuamalah, berinteraksi dengan mereka adalah dengan bastul wajh, wajah yang berseri-seri. Nah, ini yang bisa dan mungkin kita lakukan kepada mereka semuanya. Tentu kedermawanan dengan harta benda ya itu suatu kebaikan ya. Namun seperti kata Nabi, enggak akan bisa mencukupi. Adapun kedermawanan kita dengan wajah yang berseri-seri, maka seberapapun jumlahnya manusia kita akan bisa melakukan, insyaallah. Ya. Jadi kalau begitu di antara akhlak yang mulia terkait dengan bab kita ini, menurut hadis ini adalah wajah yang berseri-seri, dan kita juga sudah sampaikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, ini adalah salah satu pokok dari akhlak yang mulia. Walaupun ini salah satu dari sekian banyak akhlak yang mulia, namun ini kedudukannya sangat penting dalam bab akhlak yang mulia. Karena pertama tadi bisa mencukupi sekian banyak orang, dan juga akan membuat baik berbagai akhlak mulia yang lain. Ya, terbantu akhlak-akhlak kita yang lain dengan wajah yang berseri-seri. Kekurangan kita pun bisa tertutupi dengan itu. Dan Nabi SAW menjadikan wajah yang berseri-seri ini bagian daripada sedekah, ya. Sedekah dalam keterangan dari Nabi SAW bukan hanya dengan harta. Bahkan di antara bentuk sedekah adalah dengan wajah yang berseri-seri kepada orang lain. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, atau menganjurkan dalam hadis yang lain, agar kita tidak menyempelakan suatu amal yang baik sekalipun sekedar bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, jadi ini punya peran yang sangat penting ya. Wajah yang berseri-seri ini punya peran yang sangat penting dalam akhlak yang mulia. Kita juga pernah sebutkan bahwa karena pentingnya dan karena pengaruhnya yang besar, kadang orang jahat pun kalau wajahnya berseri-seri dikira orang baik, dikira orang yang soleh, ya, dikira bukan sebagai penipu. Karena apa? Karena wajahnya yang berseri-seri. Nah, apalagi kalau memang dia baik dari sisi-sisi yang lain ditambah dengan wajah yang berseri-seri. Wah, ini sudah sangat baik, ya. Kemudian yang kedua di sini Nabi katakan wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dan ini secara umum terjabarkan oleh hadis-hadis yang lain. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia kita sudah terangkan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Dan hadis-hadis yang kita baca selama ini menerangkan kepada kita tentang contoh-contoh akhlak yang mulia. Kemudian hadis berikutnya yang ke-17. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Kaitannya dengan bab kita, akhlak yang mulia, bahwa kita sebagai seorang mukmin, ya, bisa bercermin kepada mukmin yang lain. Ibarat kita bercermin di kaca, ya, kita akan melihat hakikat diri kita. Barangkali kalau tidak pernah bercermin, kita merasa bagus, kita merasa bersih. Tapi ketika bercermin, tampak kekurangan-kekurangan kita. Nah, kalau begitu, di antara akhlak yang mulia adalah dia bisa bercermin kepada saudaranya sesama mukmin. Bagaimana bercerminnya? Ya, dia akan mengetahui kekurangannya melalui saudara-saudaranya. Ya, saudaranya yang mukmin akan menasihati ketika ada kekurangan, akan menyampaikan ketika ada kekurangan, dan seterusnya. Yang selama ini tidak pernah disangka bahwa itu ada pada diri kita. Selama ini mungkin kita menyangka tidak ada cacat pada diri kita. Tapi ketika ada nasihat, ada masukan dari sesama mukmin, baru kita tahu, oh ternyata saya begini, ini keliru. Ternyata saya begitu, ya, ini salah. Nah, ini bercerminnya kita dari atau dengan mukmin yang lain. Sehingga dengan itu kita akan semakin bagus. Kekurangan kita akan bisa tertutupi dengan segera. Namun hal ini sangat perlu kepada sikap tawadhu dari kita, ya. Dan ini juga konsekuensi kalau kita meyakini saudara kita mukmin yang lain adalah cermin bagi kita, ya, kita harus punya sikap tawadhu. Soalnya kalau kita tidak punya sikap tawadhu, ya ibaratnya kita enggak mau bercermin. Kita merasa sudah cukup, sudah bagus, ya, sudah bersih. Ya, ketika ada yang menyampaikan kekeliruannya, menyampaikan aib atau cacatnya, dia enggak terima. Nah, ini akhirnya menjadi suatu kesombongan pada dirinya. Akhirnya dia tidak bercermin kalau seperti itu. Maka cacatnya akan tetap ada. Nah, jadi hadis ini hadis yang sangat bermanfaat bagi seorang mukmin ketika ingin menyempurnakan akhlaknya dan budi pekertinya, ya. Jadikan mukmin yang lain sebagai cermin baginya dan berhiaslah dengan tawadhu sehingga mudah menerima nasihat dan masukan, lapang dada. Dengan itu maka akan terwujudlah kebaikan dengan ia bercermin dari mukmin yang lain, ya. Nah, itu yang dikandung oleh hadis ini, ya. Kemudian hadis berikutnya, وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang berbaur dengan orang-orang. Wa yasbiru ala adahum, dan sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Khairun, lebih baik. Minalladhi la yukhalitun nas, dari mukmin yang tidak pernah berbaur dengan orang-orang. Wala yasbiru adahum, wala yasbiru ala adahum, dan tidak sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang bagus dan wa huwa 'inda Tirmizi illa annahu lam yusammi sahabi. Juga ini riwayat Tirmizi, hanya saja dalam riwayat Tirmizi tidak disebutkan sahabatnya. Yang jelas ini adalah hadis yang sahih. Di situ terdapat suatu tuntunan akhlak yang mulia, yaitu apa? Bersabar terhadap gangguan orang-orang. Ya. Dan ini juga disebutkan bahwa as-sabru 'alal adza, sabar dari gangguan orang-orang itu salah satu pokok akhlak yang mulia. Ya. Kita ingat beberapa waktu yang lalu kita sebutkan di antara pokok-pokok akhlak yang mulia adalah tadi apa? Wajah berseri-seri, terus ini yang sedang kita bahas, yaitu kaful as-sabru 'alal adza, sabar terhadap gangguan. Berikutnya apa? Kaful adza, tidak mengganggu. Ya. Berikutnya apa? Badlun nada, memberi kebaikan kepada orang. Berikutnya adalah apa? Memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang kita senang diri kita diperlakukan dengannya. Nah, ini pokok-pokok akhlak yang mulia. Nah, salah satunya ini yang ada dalam hadis ini, yaitu sabar terhadap gangguan orang. Nah, ini kalau dijabarkan akan panjang sekali, dalam arti di praktek kehidupan kita. Karena gangguan orang itu kan sangat bermacam-macam, ya. Gangguan berupa ucapan, itu pun macam-macam ucapan, gak bisa dibatasi. Gangguan dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang buruk juga macam-macam sekali, gak bisa dibatasi. Gangguan dari teman, gangguan dari kerabat sendiri, bahkan terkadang begitu, gangguan dari apa, tetangga, gangguan dari musuh dan seterusnya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ini di praktek ya sangat luas sekali dan tidak terbatas. Makanya ini menjadi salah satu pokok akhlak yang mulia, yaitu sabar terhadap gangguan. Nah, makanya Nabi katakan di sini as-sabru atau apa tadi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, seorang mukmin yang berbaur dengan orang-orang yang lain dan dia sabar terhadap gangguan-gangguan itu. Ya, yakni sekalipun dia diganggu, dia sabar, tetap dia berada di tengah-tengah mereka dan dia tentunya kalau seorang mukmin ya berusaha memberi kebaikan, ya kan, aktif ya, sehingga keberadaannya di masyarakat ada pengaruh baik. Sekalipun orang lain mengganggu, tapi dia bersabar. Nah, jadi itu jiwa seorang mukmin yang punya keutamaan yang tinggi seperti itu. Nabi katakan, mereka yang seperti itu khairun, lebih baik daripada la yukhalitun nas, orang yang tidak mau berbaur karena tidak sabar dengan gangguan-gangguan orang lain. Nah, ini kondisi yang lain pada orang-orang mukmin juga. Ada orang yang tidak tahan untuk berbaur dengan orang-orang karena tidak bisa bersabar dengan berbagai gangguan mereka. Ya. Yeah. Tidak bersabar dengan berbagai gangguan mereka. Nah, jadi di sini ada dua keadaan. Nabi membandingkan antara keduanya, dan yang pertama akan lebih baik. Ya, akan lebih baik karena tadi kita sebutkan bahwa seorang mukmin dimanapun dia berada, insya Allah akan memberi manfaat. Dia akan aktif untuk berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Di saat yang sama ketika ada gangguan, dia akan bersabar dengan gangguan. Adapun mereka yang kemudian beruzlah, menyendiri, tidak berada di tengah-tengah masyarakat, ya. Di satu sisi kalau memang dia tidak mampu ada kebaikan bagi dia, yaitu keselamatan agamanya. Dia tidak bisa menghadapi berbagai ujian, cobaan, dia menyendiri, ya, istilahnya uzlah, ya, cari tempat yang tidak ada orang di situ, ya, untuk lebih khusus ibadah kepada Allah, menyelamatkan agamanya. Nah, itu di satu sisi tadi kita katakan baik bagi dia, tapi tidak ada pengaruh kebaikan bagi masyarakat, karena akhirnya orang-orang, ya, tidak mendapatkan apa kebaikan yang dia miliki, ya, tidak dia tular-tularkan kebaikan itu kepada yang lain karena dia nggak bersabar, ya. Makanya ulama mengatakan juga kalau bab uzlah, ya, menyendiri seperti itu, ya, memang kalau pada kondisi yang sudah parah, misalnya memang dia sudah betul-betul tidak mampu, ya, nah, itu ada anjuran dari agama memang. Kalau betul-betul sudah betul-betul tidak bisa, masyarakat itu diperbaiki. Sehingga Nabi pernah mengatakan hampir-hampir sebaik-baik harta benda yang dimiliki seseorang itu adalah hewan-hewan gembalaan yang dia gembalakan di gunung-gunung untuk dia yakni hidup bersama hewan-hewan itu, ya, menjadi makanan bagi dia. Dia menjauh dari masyarakat, menyendiri di lereng-lereng gunung bersama hewan-hewan gembalaannya. Hampir-hampir seperti itu kata Nabi SAW. Nah, karena tadi ada suatu kondisi yang masyarakat sudah betul-betul tidak bisa diperbaiki, dan dia pun tidak mungkin hidup di tengah mereka karena takut agamanya yang hancur. Adapun ketika masyarakat masih mungkin diperbaiki, maka dia bersama orang-orang untuk memperbaiki mereka dan sabar dari gangguan mereka, itu akan lebih baik. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni berdoa di sini, Allahumma, ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbagus fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini hadis yang juga menerangkan kepada kita tentang akhlak yang mulia, yaitu bahwa di antara upaya memperoleh akhlak yang mulia adalah dengan berdoa. Ya. Telah disebutkan juga pada waktu yang sebelum-sebelumnya bahwa akhlak yang baik itu ada kalanya merupakan karunia Allah sejak orang itu masih kecil, ya, merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Sehingga sejak kecil sudah ibaratnya menjadi bawaan dia. Misalnya jujur, ya, gak pernah sejak kecil yang namanya dusta, tidak pernah. Sekalipun dia belum diajari dengan ajaran agama, kalau dusta itu haram, jujur itu wajib, dia gak pernah diajari dengan hadis-hadis Nabi. Namun begitulah tabiatnya, bawaannya dia seperti itu. Nah, ada akhlak yang seperti itu. Nah, ini kalau ada orang diberi akhlak yang seperti itu sejak kecilnya, ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, karunia besar. karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian kita sebutkan juga bahwa ada pula akhlak yang akan diperoleh dengan usaha, dengan berlatih, membiasakan pertama teorinya, ya, dalam arti pengertian dan bimbingan agama. Dusta itu haram, jujur itu hal yang bagus dan wajib, ya. Punya sikap kelemah lembutan itu baik, sikap terburu-buru itu ya buruk, dan seterusnya. Secara teori paham, tinggal berikutnya latihan, berusaha tidak pernah dusta, ya, berlatih terus, berusaha untuk tadi berlemah lembut, menjauhi misalnya sikap-sikap yang terburu-buru dan kasar misalnya. Berlatih terus. Nah, ini juga bisa, ya. Artinya diperoleh akhlaknya mulia dengan berlatih, sekalipun sebelumnya dia seorang yang tidak punya akhlak itu. Dulu pendusta, kemudian menjadi orang yang jujur. Dulu orang yang sering terburu-buru, menjadi orang yang tidak terburu-buru dan berpikir panjang. Ya. Itu mungkin juga yang kedua. Yang ketiga, di antara cara untuk memperoleh akhlak yang mulia adalah dengan ini, berdoa seperti yang Nabi sendiri lakukan. Ya, kalau Nabi sendiri melakukan, bagaimana dengan kita? Ya. Nabi berdoa dengan doa ini, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus fisikku, maka perbaguslah akhlakku. Ya, dan secara umum manusia itu ya fisiknya bagus, dalam arti ya seperti Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani at-taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia pada keadaan sebaik-baik penciptaan. Jangan merasa wah saya kurang tampan kalau doa seperti ini, gimana nanti akhlaknya juga kurang tampan nanti. Ya. Bukan begitu. Tapi manusia itu sudah sebaik-baik ciptaan, ya. Manusia itu sebaik-baik ciptaan. Seperti yang Allah katakan tadi. Maka dari itu dia berdoa supaya akhlaknya pun sebaik-baik akhlak, ya. Ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana Engkau perbagus fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Begitu. Dan ternyata juga diriwayatkan dari Nabi beberapa doa yang lain. Ya, artinya memang doa menjadi salah satu upaya kita untuk memperoleh akhlak yang mulia. Di antara doa Nabi SAW juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau berdoa, ihdini li ahsanil akhlak. Ya, doa yang cukup panjang, ini potongannya. Ihdini li ahsanil akhlak. Atau kita tambahkan, ya Allah. Atau Allahumma hdini, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, li ahsanil akhlak, kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang menunjukkan kepada akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Ya. Menunjukkan maksudnya apa di sini? Apa sekedar menunjukkan dalam arti apa? Pengetahuan tentang akhlak yang baik. Kita berdoa bukan hanya itu. Hidayah itu kan maksudnya yang kita maukan hidayah itu taufik dan juga hidayah itu dalalah. Tahu dan melakukannya. Dapat taufik dari Allah sehingga kita melakukannya. Jadi Allahumma dini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku. Artinya tahu dan melakukan. Ya. Bukan sekedar tahu, tapi tidak melakukan. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Jadi, berikan kepadaku petunjuk, yakni taufikmu ya Allah, kepadaku. Supaya aku dapat berakhlak yang baik. Menjalani akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya, yang dapat memberi taufik kepada akhlak yang mulia, kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyaha illa anta. Tidaklah ada yang mampu menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Ya, jadi ini salah satu doa Nabi. Ya, doa Nabi yang lain. Dalam bab apa? Agar mendapat akhlak yang mulia dan terjauhkan dari akhlak yang tercela. Didapati pula doa yang lain dari Nabi terkait dengan akhlak dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar. Mungkar itu ya mungkar ya kan. Lawan daripada ma'ruf. Ma'ruf itu baik, mungkar itu buruk. Mungkaratil akhlak, akhlak yang buruk, akhlak yang diingkari dalam syariat. Ya. Jadi macam-macam akhlak yang tidak baik. Ya semua. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak-akhlak yang mungkar. Wal-a'mal dan amalan-amalan yang mungkar. Wal-ahwa dan hawa nafsu yang mungkar. Nah, jadi ini paling tidaknya ada tiga doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Dan mungkin di sana ada doa-doa yang lain terkait dengan akhlak yang mulia. Jadi sekali lagi bahwa di antara cara memperoleh akhlak yang mulia adalah dengan mohon kepada Allah dan berdoa kepadanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini hadis yang terakhir dari bab apa? At-targhib fi makarimil akhlak, anjuran berakhlak yang mulia, dan terakhirnya ditutup dengan doa ini. Dan di antara keunikannya setelah ini memang babnya bab doa ya. Jadi bab terakhir dari Bulughul Maram adalah bab zikir dan doa. Semoga kita bisa mempelajarinya nanti insyaallah pada kesempatannya. Sementara sampai di sini dulu. Allahumma a'lam bissawab.